Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu ala rasulillah wala haula wala quwata illa billah amma ba'd. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ila yaumiddin amma ba'd. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad fil alamina innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga ya kata-kata yang paling pantas yang keluar dari lisan kita yaitu rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi hamdan katsiran wa thayyiban mubarakan fihi rabbana lakal hamd. Semoga dengan alhamdulillah ini adalah bagian dari wujud rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada saat Allah melihat kita sebagai orang yang bersyukur, enggak akan ada ruginya bagi kita. Karena Allah menjanjikan siapapun yang bersyukur kepada Allah, la in syakartum la azidannakum. Pasti Allah akan tambahkan bilangan-bilangan kenikmatan-kenikmatan kepada kita ya, yang unlimited, tanpa batas. Siapapun tidak ada yang bisa menghitungnya. Yang sakit alhamdulillah udah sehat walafiat, yang udah sehat ya semoga sakit ya, kecuali sakitnya hanya untuk menggugurkan dosa-dosa. Dan yang punya kesibukan kemarin alhamdulillah hari ini sudah ada kelapangan waktu. Semoga kita di sini illa kutibana amalun soleh, dicatat oleh Allah sebagai amal soleh. Karena kita hidup ini kan untuk beramal. Hari ini jangan sampai amalan-amalan yang kita lakukan ternyata gak dianggap sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, dengan demikian kita harus tahu, karena tema yang akan kita angkat hari ini adalah tentang amalan laksana fata morgana. Beberapa poin yang kemarin sudah saya ingatkan, pertama dalam surat Al-Furqan di ayat ke-21. Kenapa kita perlu belajar tentang amalan laksana fata morgana? Judulnya itu diambil dari surat An-Nur. Ya. Surat An-Nur ya, ini di ayat yang ke-39. Ya, judul ini diambil dari surat An-Nur ayat 39. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina kafaru, orang-orang yang kafir itu amalan mereka laksana fata morgana, di tanah yang datar. Ya, jadi ada seperti ada air. Ya, di padang pasir. Tapi begitu kita hampiri enggak ada. Nah, kata-kata laksana fata morgana diambil dari surat An-Nur. Kita enggak mau bertahun-tahun kita beramal, bertahun-tahun kita mengorbankan waktu kita, tenaga kita, hidup kita untuk beramal kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu kan? Ya kan? Bahkan kita berikrar, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya ya Allah, hidupku, ibadahku, hidupku, apa inna sholati, sholatku, pengorbananku, hidupku, sampai matiku, buat siapa? Lillahi rabbil alamin. Semua aku persembahkan untuk Allah. Bahkan dari hidup sampai kita mati, la syarikalahu, kita enggak akan pernah mensekutukan Allah. Wa bidzalika umirtu, kan itu yang Allah perintahkan kepadaku. Wa ana? Ah, udah dirubah, enggak wa ana minal muslimin lagi. Tapi wa ana awwalul muslimin. Kenapa pakai wa ana awwalul muslimin? Karena di dalam Al-Qur'an disampaikannya seperti itu. Surat Al-An'am, surat 6 ayat 162 sampai 163. Ya, surat ke-6 surat Al-An'am ya, di ayat 162 sampai 163. Surat 6 Al-An'am. Boleh dicek di Al-Quran masing-masing. Surat 6 Al-An'am ayat 162 sampai 163. Ketemu? Nah, itu redaknya gimana? Kul inna solati. Tunggu, udah ketemu belum? Udah. Biar dicek agar Quran kita semuanya sama. Ya. Inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ayat berikutnya. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana. Nah, kan? Wa ana awwalul muslimin. Kenapa wa ana awwalul muslimin? Pertama, karena Allah yang nyuruh begitu. Yang kedua, karena Allah menginginkan soal person kepada Allah, soal ikhlas, kita harus selalu menjadi nomor satu. Walaupun siapalah kita, kita bukan siapa-siapa, bukan nabi, bukan ulama, bukan ustaz atau ustazah, bukan siapa-siapa. Tapi di mata Allah, kalau kita mempersembahkan semua amal kebaikan kita, Allah menyuruh pede, harus menjadi orang yang pertama kali tunduk kepada Allah. Karena soal ikhlas gak boleh nomor dua, soal ikhlas nomor satu. Nah, bukankah selama kita hidup, nah tadi kan masih prolog, bukankah selama kita hidup sampai kita mati, semua kebaikan-kebaikan amal yang kita lakukan buat siapa? Buat Allah. Bahkan tadi kita sudah bilang, ya Allah, aku adalah orang yang pertama kali tunduk kepadamu. Walaupun siapa kita, tapi kita tetap berikrar. Nah, materi ini mengingatkan kita, jangan sampai udah capek-capek. Dari kita hidup sampai kita mati, kita beramal soleh, namun Allah menganggap amal kita seperti fata morgana. Enggak dianggap sama Allah. Seperti orang yang sedang kehausan di padang pasir. Ngelihat ada air turun. Ada enggak airnya? Enggak ada. Padahal tadi kayaknya ada deh. Betapa ruginya kita. Nah, adapun yang kedua yang ada di file ibu-ibu. Ya, kenapa kita perlu belajar tentang amalan laksana fata morgana. Ada lagi dalam surat Al-Anbiya, surat Al-Furqan, surat 25. Ayatnya 21 sampai 23. Di makalah ada. Ya. Kenapa kita perlu belajar materi ini? Karena di ayat ke-23-nya Ibu, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita. Beramal itu harus benar. Kenapa? Karena jangan sampai terjadi yang dikhawatirkan oleh kita. Ya, di ayat yang ke-23. Yaitu apa? Wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura. Pada saat di hari kiamat diminta pertanggungjawaban, kan kita bawa amal kita masing-masing. Ya. Ternyata apa? Begitu kita akan pamerkan kepada Allah, boro-boro diterima sama Allah. Tapi dilakukan seperti debu yang berterbangan, ditiup sama Allah. Kan sedih. Udah capek-capek seumur hidup kita beramal. Begitu di akhirat, amalannya ditiup sama Allah. Seperti laksana debu yang berterbangan. Kan seperti itu. Dari sinilah akhirnya, yang namanya menerima atau menolak amal seseorang, hanya Allah. Bukan manusia. Enggak diterima tuh, enggak. Tapi Allah. Allah lah yang berhak menerima atau menolak amalan seseorang. Jadi kita harus tahu amalan-amalan apa sih yang ditolak sama Allah. Sehingga dengan apa-apa yang ada di Quran, yang ada di hadis, bocoran-bocoran itu kita harus ketahui. Agar capek-capek kita beramal, jangan sampai gak dianggap. Jangan sampai seperti fata morgana. jangan sampai kayak debu yang berterbangan. Kan seperti itu. Nah, kita mulai kemarin. Yang pertama, ya, nah ini adalah amalan tanpa iman. Yang tadi barusan kita baca surat An-Nur ayat 39 sampai 40. Jadi yang pertama, amalan tanpa iman. Ayatnya memang disebutkan walladzina kafaru, orang-orang kafir. Kita orang kafir bukan, Bu? Tidak. Tapi ayat ini jangan sampai ini mah bukan tak. Kita kan orang bukan orang kafir. Tidak. Yang namanya kafir itu ada dua. Ada kafir bunyi sama kafir silent, kagak bunyi. Kalau kafir bunyi, memang dia ngomong kafir atau dia tidak mau beriman, itu kafir bunyi. Yakin itu bukan kita. Tapi ayat surat An-Nur ayat 39, kafir yang kita khawatirkan adalah kafir yang enggak bunyi. Kafir silent, ngomongnya mah Islam. Bukankah kita mengaku Islam? Tapi jangan sampai di mata Allah kita dianggap batal syahadatnya. Ya kan? Kalau dianggap batal syahadatnya kan berarti dianggap bukan muslim. Di akhirat cuma ada dua KTP. Yang masuk surga KTP beriman, kan gitu kan? Yang masuk neraka kafir. Nah, yang masuk neraka dengan KTP kafir ini enggak cuma kafir bunyi. Di dunia dia muslim, tapi di akhirat ya dianggap kafir sama Allah. Nah, yang kita khawatirkan adalah jangan sampai kriteria kafir bunyi, kriteria kafir silent, kafir yang enggak bunyi ada di dalam diri kita. Ya, apa sajakah itu kafir silent yang dianggap batal syahadatnya? Pertama, syirik. Ayatnya jelas. Kenapa orang kafir, orang syirik disebut kafir? Ayatnya jelas. Al-bayyinah. Apa bunyinya surat Al-bayyinah? Lam yakunil. Kan kadang kalau ditanya Al-bayyinah, enggak ngeh. Tapi kalau surat Lam yakunil, oh gitu kan. Surat Al-bayyinah menyebutkan, lam yakunil ladzina kafaru. Siapakah orang-orang kafir? Min ahlil kitab. Ahlul kitab. Siapa lagi? Wal musyrikin. Orang musyrik. Ya, wal musyrikina mufakina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Kapan ahlul kitab dan orang musyrik disebut kafir? Ketika datang bukti kepada mereka. Apa buktinya? Rasulun minallahi yatlu suhufam mutahharah. Sejak Rasulullah membacakan lembaran-lembaran Al-Quran ini, maka siapapun yang melakukan kemusyrikan, selama dia tidak bertaubat dengan kemusyrikan itu, maka di akhirat dia disebut mantan muslim. Batal syahadatnya. Ngeri. Bisa jadi kemusyrikan itu bukan kita lakukan sekarang. Dulu, waktu masih kecil. Banyak kemusyrikan-kemusyrikan yang dilakukan. Yang saya ingatkan kemarin soal tatoyur. Apa itu tatoyur? Ya, menganggap untung atau sial karena benda. Dulu, bangsa Arab menganggap sial atau benda itu berawal dari burung, karena toyir. Makanya jadi tatoyur, perburungan. Orang Arab itu miara burung. Ketika mereka buka pintu, mau pergi berdagang, berniaga, lihat dulu burungnya. Burungnya nengok kemana? Nengok kanan. Berarti apa? Tanda kebaikan. Maka mereka akan pergi. Tapi begitu buka pintu, burungnya nengok kiri, sial, enggak akan pergi. Gara-gara itulah akhirnya ya menganggap sial atau untung karena benda, istilah pertama dengan nama tatoyur, burung. Di Indonesia enggak pakai burung. Pakainya toke, bisa jadi. Toke pergi, toke kek pergi kan gitu kan. Ya, pergi. Ya udahlah, pergi bismillah deh. Walaupun pakai bismillah. Tapi perginya karena didukung oleh tokek. Maka itu namanya musyrik. Ada lagi kemusyrikannya dulu dengan kedut-kedutan mata. Ya kan? Ih, kedut-kedut sebelah kanan sebelah kiri. Gitu kan? Kalau kanan berarti apa? Mau ketawa. Kalau kiri mau nangis. Menganggap sial atau untung karena benda tersebut, ramalan benda tersebut namanya syirik. Ada lagi dulu pakai tangan yang putih-putih. Ih, banyak putih-putihnya sebelah kanan sebelah kiri. Eh, sebelah kanan berarti tandanya ada yang demen, ya kan? Sebelah kiri ada yang benci. Bisa jadi itu dulu kita lakukan. Dulu masih anak-anak. Malaikat Raqib dan Atid nyatet enggak? Ya, nyatet enggak? Nyatet. Kan gitu kan? Ya kan? Belum balik tapi ketika tidak dihilangkan. Ya. Kenapa perlu bertaubat? Kenapa? Karena bisa jadi ketika itu tidak balik tapi bisa jadi menjadi keteladanan. Ya kan? Keteladanan kepada anak-anak kita. Mama kenapa enggak ngasih tahu? Kan gitu kan? Terus yang kedua, selama kita tidak bertaubat kan bisa jadi. Ya, itu akan mendatangkan dosa jariah buat orang tua. Dengan bertaubat inilah memutuskan tali dosa jariah. Karena bisa aja itu belum balik. Yang udah balik juga ada gara-gara baca majalah gadis. Majalah gadis kan SMP. Ya kan? Udah men tuh. Baca apa? Ya, asmara. Ya kan? Kemudian uang, keuangan kan? Ya, kayaknya mah majalah gadis dibacanya bukan waktu SD, waktu SMP, ya kan? Walaupun kita enggak langganan. Ya, tapi paling enggak cuman kepengin tahu ramalan asmara kita hari ini. Kenapa habis berantem? Oh, pantes. Ya kan? Waspadalah ada orang ketiga, misal. Ya kan gitu kan? Raqib dan Atid mencatatnya? Mencatatnya? Apakah dihapus oleh Raqib dan Atid ketika kita mengaji tanpa kita bertaubat? Tidak. Walaupun kita harus jadi kader aktivis. Tapi dosa kemusyrikan itu selama tidak kita minta ampun dan bertaubat enggak akan dihapus sama Raqib dan Atid. Karena Raqib dan Atid tugasnya tiga. Pertama nyatet, ya kan? Catet aja deh. Yang kedua apa tugasnya? Mendilit, menghapus. Kapan dihapus? Kalau kita bertaubat, selama enggak bertaubat dihapus enggak? Enggak. Terus yang ketiga apa tugasnya? Mengando. Balikin lagi. Udah taubat ternyata besok melakukan lagi. Tulis lagi enggak? Tulis lagi. Raqib dan Atid mah tugasnya itu. Nyatet, delete, ando. Nyatet, delete, ando. Gak pernah konfirmasi dan gak pernah bosen. Ini giran ngaji, tobat. Giran kagak ngaji-ngaji, gak tobat. Pokoknya dia tetap, kapan berakhir tugasnya Raqib dan Atid? Ketika datang malaikat eksekutor, Izrail. Jangan sampai na'udzubillah mizalik, pas Izrail datang, pas kita lagi berbuat kemusyrikan. Ya Allah, kenapa ya nasib begini banget? Ternyata kita baru saja ya meramal nasib kita. Oh, kenapa kita pantesan sengsara seperti ini? Yang sekarang setannya udah main medsos. Kan kalau dulu ya kan pakai majalah, ramalan bintangnya di majalah. Kalau sekarang kan pakai medsos. Ya, yang kemarin saya ingatkan di Facebook. Udah mulai meramal nasib di Facebook itu. Bagaimanakah nasib Anda tahun depan? Ya kan? Jenis kelamin apa anak Anda besok gitu kan? Nah, ya Allah. Sesuatu yang bisa menebak yang akan datang, pasti itu adalah dari Setan. Saya bilang, ih sekarang udah pada Facebook, setannya juga main di Facebook. Ya kan? Beda dengan data analisa, misalnya umur berapakah Anda? Ya kan? Ada yang dibilangnya umurnya 17 tahun, kan bisa jadi nyeneng-nyenengin. Tapi kalau ya berdasarkan analisa Anda berumur misalnya 58 tahun bisa jadi karena dilihat dari ya umur kulit. Ya kan? Ini umur metabolisme, udah tua walaupun umurnya masih muda. Tapi kalau sudah tahun depan apa yang Anda miliki? Tahun depan ya, bagaimanakah nasib Anda? Tahun depan bagaimanakah suami Anda? Bagaimanakah pernikahan Anda? Ih, ini mah udah ngeri. Rasulullah saja begitu didatangi orang Yahudi sambil membawa kerikil dalam genggaman. Apa kata orang Yahudi itu? Ya Rasulullah, tebak apa yang kami sembunyikan. Padahal di depan matanya. Gampang gak Allah ngasih wahyu untuk memberitahu apa isinya? Gampang. Tapi justru Nabi Muhammad gak dikasih wahyu benda apa yang ada di dalam genggaman. Kenapa? Karena Nabi Muhammad itu manusia biasa. Dia menjadi istimewa kalau ada wahyu. Sehingga apa? Nabi Muhammad gak bisa menebak. Karena manusia biasa itu terbatas ruang dan waktu. Justru Allah menurunkan surat Al-A'raf, surat ke-7. Dituruh jawab isinya apa dalam genggaman, tapi justru Allah memberikan jawabannya di dalam surat Al-A'raf di ayat yang ke-188. Apa jawaban dari Allah? Surat 7:188. Ya Muhammad, katakanlah, la amliku li nafsi naf'a wala dharra. Saya itu enggak punya kemampuan untuk memberikan manfaat dan mudarat kecuali atas kehendak Allah. Walau kuntu a'lamul ghaiba. Kalau saya tahu sesuatu yang gaib. Padahal orang Yahudi kepengin tahu Nabi Muhammad bisa nebak enggak apa yang ada dalam genggamannya. Justru Allah ngasih jawaban, katakanlah Muhammad, kalau kamu tahu yang gaib, berarti dibocorin enggak sama Allah isinya apa? Dibocorin enggak? Enggak. Kalau kamu tahu sesuatu yang gaib, pasti kamu akan banyak melakukan hal-hal yang baik dan kamu bisa menghindari hal-hal yang buruk. Jadi kalau Nabi Muhammad matanya bisa menembus sesuatu yang ya tertutup, dia bisa tahu, jangan lewat sini. Kenapa? Di situ ada orang yang sudah mau melempar kotoran. Tapi Nabi Muhammad enggak dikasih tahu. Jalan mah jalan aja. Tau-taunya pluk. Ada ibu-ibu yang lemparin kotoran. Kalau Nabi Muhammad dikasih kemampuan melihat sesuatu yang akan datang, Nabi Muhammad paling tahu untuk menghindar dari keburukan. Tapi Rasulullah tidak dikasih kemampuan itu. Nah kalau ada orang yang bisa menebak sesuatu yang akan datang, siapa yang ngebocorin? Setan, karena yang namanya jin, yang namanya setan itu sudah bisa mencuri berita yang ada di lauhil mahfuz. Apa yang terjadi 1 jam lagi, apa yang terjadi 1 hari lagi, apa yang terjadi 1 tahun lagi. Udah ada belum di lauhil mahfuz? Udah ada belum? Udah ada. Jadi gampang setan itu mencuri berita. Ketika setan mencuri berita untuk dibocorkan kepada manusia, harus bayar mahal manusia itu. Pakai apa bayarnya? Oh, pakai duit? Enggak, gratis itu di Facebook. Ya kan? Apa bayar mahalnya pakai apa? Pakai akidah. Tanpa dia sadari, dia ikut aplikasi itu. Dia ikut ramalan nasib itu, setan tepuk tangan. Kamu sudah melakukan kemusyrikan. Dengan demikian, baca Al-Quran kamu, sholat kamu, ibadah kamu, puasa kamu, gak dianggap sama Allah. Ya, selama kamu belum bertaubat. Ya, yang kedua juga nih, yang menjadi kafir silent adalah ilhad. Penistaan. Contoh adalah Asma'ul Husna. Asma'ul Husna hadisnya sahih. Dibaca. dan siapa yang menjaga Asmaul Husna akan masuk surga. Dan apa fungsinya Asmaul Husna juga ada di Al-Qur'an. Apa fungsinya? Asmaul Husna. Nih, surat 7 ayat 180. Apa fungsinya, Ibu? Yang tadi Asmaul Husna kita baca. Kenapa kita biasakan baca Asmaul Husna? Agar 99 nama Allah kita hafal. Tujuannya apa? Ya, lillahil asmaul husna. Bagi Allah lah asmaul husna. Allah punya 99 nama. Buat apa? Fada'uhu biha. Agar kalian panggil Allah ketika berdoa dengan asmaul husna. Enggak cuma ya Allah, ya Allah, ya Allah. Tapi ada 99. Ya Rahman, ya Rahim, ya Qadi al-Hajat, ya Aziz, ya Razzaq. Kan seperti itu. Ya, 99. Lalu, kapankah orang itu jatuh jadi kafir silent? Ketika ilhad, menyimpang terhadap fungsi Asma'ul Husna. Orang yang menyimpang dari Asma'ul Husna, sama dengan orang yang syirik. Sama dengan orang yang kafir silent. Ketika Asmaul Husna jadi jimat. Misalnya yang pernah terjadi itu. Ya, ya Allah, gimana ya saya lagi punya masalah sama suami. Gimana sih biar ngikat hatinya? Ya udah. Baca ya wadud, ya wadud, ya wadud, ya wadud. Ya kan? Bacanya sekian kali, sekian ribu kali, insyaallah nanti hatinya akan ya, ya takluk kepada kita. Berarti dia menjadikan Asmaul Husna untuk mengikat hati seseorang. Padahal yang Allah minta Asmaul Husna buat berdoa. Ada isi doanya. Misal, ya Rahman, ya Rahim, ya Wadud, ya Rahmah. Ya Allah, aku mohon kepadamu. Engkaulah yang menggenggam hati manusia. Tolong ya Allah. Satukanlah hati aku dengan suamiku. Itu boleh. Berarti Asmaul Husna dibaca ada isi doa. Ya, ya Allah, kenapa ini dagang lagi sepi banget? Ya, kan gitu kan? Jangan baca ya Rozak, ya Rozak, ya Rozak, ya Fatah, ya Fatah. Bismillah, bismillah, bismillah, misal. Ya kan? Maka jadi jimat. Yang ada apa? Gunakan Asmaul Husna ketika berdoa. Ya Razzaq, ya Fatah, ya Allah, engkaulah yang menggenggam rezeki manusia. Engkaulah yang menakdirkan rezeki setiap manusia. Tolong kami ya Allah, anugerahkanlah rezeki yang barokah kepada kami. Jika rezeki kami ada di langit, tolong ya Allah, turunkan. Jika rezeki kami jauh, ya Allah, tolong dekatkan. Itu boleh. Jangan. Ya Allah, ini lagi punya utang. Gimana ya caranya ngelunasin? Baca ya goni, ya goni, ya goni, ya goni, kan gitu kan? Ya, Al-Goni kan maha kaya. Baca ya goni berapa kali? Ya setiap sholat 100 kali deh. Ya goni, ya goni, ya goni, ya goni, ya goni. Berarti apa? Salah. Dia sama saja menjadikan Asmaul Husna sebagai bentuk syirik. Ya, sebagai sarana ya untuk menyelesaikan masalah. Padahal ya hilang. Ya, ya padahal yang namanya Asmaul Husna itu tujuannya adalah sebagai lafaz Allah untuk ketika kita berdoa. Nah, yang kedua apa? Penyebab amalan kita enggak diterima sama Allah, ditolak sama Allah. Laksana fata morgana, laksana debu yang beterbangan. Ini tidak terpenuhi syarat dan rukun. Misal. Ya, salah satu dari syarat sahnya sholat itu kan berwudu. Ya, syarat sahnya sholat itu kan adalah suci dari hadas. Kita harus tahu dulu yang namanya najis, ya, akan menyebabkan sholat kita, ya, nggak sah. Ya, apa saja najis itu kan macam-macam, ya kan? Ada najis. Keputihan, sama-sama keputihan, tapi namanya beda, tergantung sebab keluarnya. Ya ini sama-sama keputihan nih, tapi namanya beda-beda. Ada keputihan keluar karena memang hormon, itu disebut dengan keputihan. Bahasa Arabnya adalah al-wadi. Ada keputihan disebabkan karena terangsang, ya, disebut dengan madi. Ada keputihan karena sebab bertemu dua khitan, itu namanya mani. Ini kan najis. Jangan sampai kita mah insya Allah gak pernah ninggalin sholat. Bismillah kita mah. Dalam kondisi dimanapun, sesibuk apapun kita sholat. Bisa jadi lah ke pasar. Yang saya khawatirkan adalah bukan masalah sholatnya, tapi gak diterima sholatnya. Dia sholat, tapi gak dianggap sholat. Kenapa? Ada najis. Sebab seringkali perempuan-perempuan ketika mau sholat nggak nengok dulu di kamar mandi, ya di kamar mandi itu ada nggak keputihan di pakaian dalamnya? Langsung aja wudhu, sholat. Kalau ternyata di dalam pakaian dalamnya ada keputihan, berarti syarat sahnya sholat terpenuhi nggak? Terpenuhi nggak? Enggak. Mau kita sholat sunnah, sholat qobliyah, ba'diyah, sholat wajibnya sampai nangis-nangis khusyuk, diterima gak sama Allah? Gak. Rukuk sujud kamu gak dianggap sama Allah. Kenapa? Karena syarat sahnya sholat adalah suci dari najis. Lah itu di celana dalam kamu ada najis. Gak dibersihin dulu. Sholatnya sah enggak? Enggak. Maka saya suka greget. Emang enggak nengok dulu, bismillah aja. Najis itu enggak boleh dengan praduga. Ada atau enggak adanya, tengok. Nah, terutama kebiasaan buat anak-anak kita nih yang sekolah sampai sore. Kan sekolahnya sholat terpadu. Gitu kan? Ya, karena bisa jadi ya, dia zuhur, asar di mana? Di sekolah. Kalau ibunya enggak mengajarkan itu kepada anaknya, nanti kan anak itu menganggap najis itu, keputihan itu enggak apa-apa. Akhirnya jadi kebiasaan. Yang saya khawatirkan adalah kalau nanti anak itu diminta pertanggungjawaban di akhirat, ibadah yang pertama kali dihisap apa? Salat. Apa kata Allah kepada anak kita? Hai fulan, kenapa banyak banget kamu gak sholatnya? Kan bisa jadi, yang mana ya Allah? Saya mah sholat melulu. Gak pernah ninggal. Lihat, Rakib dan Atid gak mencatat kamu sholat. Kenapa Rakib Atid gak mencatat? Kan ada catatannya. Di flashback. Ternyata apa? Kenapa Rakib dan Atid gak mencatat kamu sholat? Penyebabnya karena... Ya gimana mau dicatat kamu sholat? Kan syarat sahnya sholat adalah suci dari najis. Kamu sholat, tapi pakaian dalam kamu ada najisnya. Dianggap sholat enggak? Enggak. Nah yang saya khawatirkan kalau itu adalah anak kita menggugat kita di akhirat. Ya Allah, jangan hukum aku. Panggil ibuku. Kenapa ibuku tidak mengajarkan kepada aku? Kalau sholat itu harus membersihkan najis terlebih dahulu. Nah, jadi kalau yang gadis-gadis, anak kita yang gadis-gadis, biasakan suruh latihan seperti itu. Gimana caranya dulu? Saya ajarkan ibu-ibu, anak-anak biasain pakai apa? Jangan pakai panty liner. Kalau panty liner kan kertas ya. Itu kalau kena keringet kan lembab. Bisa jadi kuman. Saya ngajarin gimana pakai duk. Nah, dulu kan orang tua kita pakai duk. Cuman kan duk orang tua kita kagak modern. Ya kan? Jadi dulu pakai anduk. Kalau anak saya bikinin pakai dari kain katun Jepang. Ya kan? Kan kadang kita punya mukena kan? Mukena yang dari katun Jepang banyak kan? Biasanya dipakai enggak bawahannya? Nah sama anak saya juga kalau katun Jepang yang dipakai cuma atasnya doang, yang bawahnya nggak dipakai. Udah saya bawa ke tukang jahit, jadi dua losin. Ya selebar ini, ya kan? Jadi 24. Ya selebar ini, kenapa? Setiap hari kamu pakai dari rumah satu. Ya, bawa bekal satu. Kenapa? Begitu mau sholat zuhur, gak usah buka-buka celana. Jangan takut jatuh ya bu. Ya kan? Jatuh gak jatuh tergantung kenceng atau kendor karetnya. Kalau celananya kenceng, insya Allah gak jatuh. Udah, pakai satu. Begitu sholat zuhur, kamu lihat. Kalau ada keputihan, maka bahan itu bisa multifungsi. Buat abis istinja, abis cebok, buat melap. Karena di sekolah ada tisu gak? Kalau gak ada tisu, ngelapnya pakai apa? Pakai baju. Ya kan? Kan kesianan. Ya kan? Atau gak dilap. Kalau gak dilap, berarti kan pakaian dalamnya basah. Penyebab penyakit, bakteri. Udah, begitu habis ketika mau sholat zuhur, ke kamar mandi dulu. Buang air kecil. Begitu istinja, cebok. Udah, tinggal ganti. Digunakan untuk lap. Yang bawa kering dari rumah dipakai. Udah. Paling sampai rumah tinggal nyetor cucian dua sapu tangan bawah. Ya kan? Kenapa saya pakai kain katun? Karena biar anak saya enggak malu. Karena kan kalau bawa celana dalam kan ketahuan. Ya kan? Lagi juga susah gantinya. Tapi kalau bawa model duk kayak begitu, sapu tangan kan cakep. Ya. Sebab yang saya pakai kainnya mau kena, sarungnya mau kena. Daripada enggak dipakai. Yang dipakai cuma atasannya doang. Kenapa? Karena lebih seneng pakai sarung. Karena kalau yang pakai karet dari duduk ke atas suka keinjek. Akhirnya kan melorot. Nah, jadi dia lebih senang. Udah, saya bawa ke tukang jahit. Mbak bikinin sapu tangan perempuan. Ukuran setisu. Udah. Jadi 24. Ya kan? Itu seperti itu. Itu kalau yang perempuan. Yang laki-laki juga hati-hati. Masalah mani. Kapankah seorang anak laki-laki keluar mani? Ketika pertama kali tanda balik. Saya mau cerita sama ibu-ibu. Ada seorang bapak. Umurnya 40 tahunan. Dia cuma sharing, Bu, kan kalau keluar sperma pertama kali saat balik itu harus mandi ya? Iya. Mandi wajib? Ya iya. Kalau gak mandi wajib gimana? Sholatnya sah gak? Enggak. Terus kalau dia gak pernah mandi wajib sejak pertama kali keluar sperma, mandi wajibnya waktu dia nikah. Karena dia baru tahu kalau keluar apa mandi wajib itu pada saat pernikahan. Dia keluar, anggaplah dia balik umur 13 tahun. Nikah umur 28 tahun, misal. Berarti kan 15 tahun ya. 15 tahun, waktu pertama kali tanda balik itu keluar, dia gak pernah mandi wajib. Selama 15 tahun, sholatnya sah atau tidak sah? Secara hukum fikih sah atau tidak sah? Gak sah. Syarat sahnya sholat bersuci. Kalau yang keluar mani, wajib mandi. Selama dia tidak mandi janabah, cuman mandi biasa. Gak niat mandi menghilangkan najis, hadas besar. Maka gak dianggap bersuci. 15 tahun secara hukum fikih hitam putih, gak sah. Apa kata bapak itu? Ya Allah. Kenapa pak? Ya kan? Saya berpikir nanti dia bertanya gimana cara bertobatnya. Itu lebih enak. Tapi dia malah dia mengatakan, ya Allah. Itu, ya Allah. Katanya, saya akan gugat ibu saya. Tunggu, ada apa? Kenapa ibu saya gak ngajarin ibu tentang masalah ini? Kalau ibu saya mengajarkan masalah ini pertama kali, saya mah udah selesai urusan. Ibu saya gak pernah ngasih tahu kalau tanda balik bagi anak laki-laki keluar sperma, lalu wajib mandi. Saya gak tahu. Berarti 15 tahun saya sholat kan gak diterima. Saya akan gugat ibu saya. Dengkul saya lemes. Saya bilang, Bapak, ibu masih ada? Masih. Kalau ibu masih ada, kenapa gak positive thinking? Bisa jadi karena ibu tidak tahu. Dengan demikian, kita akan berangkat. Ya Allah, ampuni ibu saya. Saya akan putus dosa jariah ini. Dengan saya bertobat, saya merubah menjadi orang yang baik. Saya akan ajari anak keturunan saya agar ibu saya enggak kena dosa jariah. Terus gimana cara bertobatnya? Ini urusan dengan Allah. Kalau urusan dengan Allah, ada enggak sholat qadha? Ada enggak meninggalkan sholat itu dengan qadha? Kan enggak ada. Qadha sholat itu khusus, hanya orang yang ketiduran. Sama orang yang enggak sadar. Kalau yang kayak gini, kan enggak. Sehingga apa? Wattabi sayyi'atal hasanata. Iringi keburukan yang dulu kita lakukan dengan memperbanyak kebaikan. Perbanyaklah sholat sunnah, perbanyaklah beribadah, perbanyaklah bersedekah, perbanyaklah bertobat kepada Allah. Sambil kita bilang sama Allah, ya Allah ampuni saya. Dulu saya tidak tahu, sekarang saya tahu 15 tahun saya sholatnya, ya kan? Tidak sah, maka mohon ya Allah ampuni saya. Ya, tutuplah keburukan-keburukan yang saya lakukan dengan sekarang saya akan mengajarkan kepada anak-anak. Ya, ini alhamdulillah ibunya masih hidup. Masih bisa diajak bertaubat. Nah, kalau ibunya sudah meninggal. Ya, moga-moga hanya kuasa Allah. Ya, dengan doanya si anak. Nih, jadi hati-hati. Salat adalah ibadah yang pertama kali dihisab. Hal yang perlu di perhatikan adalah masalah najis. Belum lagi ada najis yang namanya darah. Kan gitu. Ya, darah haid, darah nifas. Kapankah wanita dianggap wajib sholat? Ya, ketika selesai darah haidnya. Ketika bersih dari haidnya. Apa tanda bersih? Apa tanda bersih haid itu? Ya. Nih, tanda bersihnya apa? Seputih kapas. Bersihnya seseorang dari haid, gak boleh main perasaan. Kenapa? Karena biasanya di bulan Ramadan main perasaan. Ya kan? Kalau di luar Ramadan, haidnya 7 hari, 8 hari, 9 hari, 15 hari, sok atuh, alhamdulillah. Kenapa? Gak rempong di jalanan sholat. Mau diajak jalan-jalan, mau diajak belanja, gak repot sama sholat gitu kan? 15 hari, coba pas Ramadan. Aduh, udah 5 hari. Ya Allah, masa kalah 5? Ah, bismillah ah, ya kan? Bismillah gak mau kalah banyak-banyak. Akhirnya apa? Bismillah dia mandi. Seakan-akan mandi itu mensucikan dirinya dari haid. Padahal belum seputih kapas. Dia puasa pada saat itu. Dia sholat pada saat itu. Sah atau tidak sah? Sah atau tidak sah? Enggak sah. Karena Rasulullah yang mengajarkan kepada Aisyah. Gimana sih tandanya wanita itu suci dari haid? Ambil seuntai kapas. Colekkan ke tempat keluar darah. Lihat. Udah seputih kapas atau belum? Kalau belum seputih kapas berarti masih haid. Tunggu sampai seputih kapas. Jam 6 pagi Ramadan, datang seorang ibu bawa kapas yang habis dicolek. Ya, saya bilang, Bu, tolong liatin dong kapas saya. Ya Allah, mana tegel saya ngeliat kapas orang. Saya cuma bilang begini, Mbak, sebentar. Saya punya kapas di rumah, belum dicolek-colek. Saya ambil dulu ya, di kamar saya. Nih, kapas yang saya belum colek-colekin kemana-mana. Saya masukkan ke dalam air jernih. Tolong dijejerkan kapas yang tadi Mbak colek dengan kapas yang saya masukkan ke air jernih. Pertanyaan saya, Mbak nggak buta warna kan? Enggak. Ya udah, jangan dilihatnya di neon. Karena kalau di neon putih semua. Jangan di bohlam. Kalau di bohlam kuning semua. Ayo keluar, ya kan? Lihat sendiri. Nah, silahkan. Saya tunggu jawabannya. Udah dia keluar tuh, saya nunggu di pintu, dia ke teras. Gimana, udah putih belum? Gimana ya? Hah? Udah putih apa belum? Ih gimana ya? Ih kok gimana ya? Sonjomannya udah putih atau belum? Bismillah aja ya. Loh kok bismillah? Bismillah tidak memutihkan yang belum putih. Masih kuning-kuning dikit. Kalau masih kuning-kuning belum seputih kapas, sudah bersih belum? Belum. Tapi kan saya udah mandi. Mandi Anda dianggap mandi pagi ke pagian. Jangan. Tapi kan saya tadi udah sahur. Dianggap sarapan ke pagian. Ya udahlah, bismillah aja, saya puasa aja ya. Silakan. Mbak puasa dari subuh sampai maghrib, silakan. Tapi Rakib dan Atid mencatat, kamin so imin, betapa banyak orang puasa. Enggak dianggap puasa, cuma dapat lapar dan haus. Ya Allah, jadi jangan menganggap mandi kita membersihkan najis kita. Kita hanya boleh mandi kalau najisnya udah hilang. Kalau najisnya belum hilang, mandinya kita tidak mensucikan diri kita. Ya, kalau banyak dong. Ya, yang cuma dikhawatirkan kalau banyak. Daripada puasa, ternyata enggak dianggap puasa. Sholat enggak dianggap sholat. Kan capek. Rasulullah yang mengingatkan itu. Ini, hati-hati. Ya, bagaimana banyak hal-hal yang sifatnya syarat dan rukun. Enggak boleh sembarangan. Ya. Jadi harus punya stok kapas. Biar lihat di rumah. Ya, biasanya kita berapa hari? Ya, 7 hari. Udah, di hari ke-6, di hari ke-7 colek. Jangan disodok. Mau dicolek aja. Lihat. Ah, belum seputih kapas. Saya begitu. Ya, saya biasanya 8 hari, tapi 4 hari keluar darah. 5, 6, 7, 8 mah udah enggak usah pakai pembalut. Ya kan, tinggal lihat aja, aduh masih kuning, ah kuning dikit, paling ntar bolak-balik. Agar apa? Jangan sampai capek-capek kita mandi, capek-capek sholat, nggak dianggap karena belum suci. Ya, ada lagi masalah wudu. Nah, wudu kan ada 6 rukun wudu. 4 diantaranya kan anggota wudu, ya kan? Apa saja misalnya anggota wudu itu kan wajah, tangan, kulit kepala dan kaki. Hati-hati yang pakai make up. Bukannya nggak boleh pakai make up, nggak ada larangan pakai make up. Tapi tolong perhatikan zat yang dipakai untuk bermake up. Ada zat yang waterproof, ada yang tidak waterproof. Kalau yang waterproof, luntur nggak kena air? Enggak, pakai alas bedak yang waterproof, pakai lipstick yang waterproof. Ketika wudhu, sah nggak sholatnya? Kenapa nggak sah? Karena nggak dianggap wudhu, kulitnya nggak kena. Yang kena cuman bibir merahnya, make upnya, maskaranya, kan gitu. Wajah emang gak boleh pakai maskara, bukannya kagak boleh. Hati-hati lagi sholatnya. Kenapa? Karena maskara gak ada yang gak waterproof. Kalau maskara gak waterproof, keringetan dikit kayak hantu. Ya kan? Penganten ya emang gak boleh, silakan. Tapi ingat, pernikahan Anda ingin mendatangkan keberkahan, jangan rusak pernikahan Anda dengan kemaksiatan. Sholat mah tetap sholat. Ya udah, tayamum aja. Tayamum. Ya kan? Kan kasihan tamunya. Tamu itu undangan kita. Kita raja. Kalau emang kita mau sholat, ditungguin kok sama tamu. Kan gitu kan? Ya kan? Jadi bagaimana keberkahan itu dengan kita tidak melakukan kemaksiatan. Terus, pewarna kuku, cutek, boleh gak dipakai? Boleh-boleh aja kalau lagi head. Ya kan? Kalau enggak lagi head, kupas wudu, ya kan? Pakai lagi. Besok begitu asar kupas lagi. Kalau dia pakai cutek, kalau pakai pacar kan nyerep. Kalau pakai cutek kan dialas. Ya, emang haram, bukannya haram. Hati-hati ketika berwudu, enggak apa-apa dipakai. Kalau memang lagi haid, untuk menyenangkan suami dan sebagai tanda lampu merah. Hari ini nuansa biru, pakai biru. Ya, kan gitu kan. Besok nuansa pink, pakai pink biar suami ngelihat merah, kuning, hijau di langit yang biru. Berapa warna nih? Gak apa-apa. Daripada kenapa saya bilang seperti ini? Karena ada seorang ibu yang sampai berdusta untuk ya apa ya? Karena dia gak mau melayani suaminya, dia berdusta pakai pembalut. Nah, dosa gak saya pakai pembalut? Pakai pembalut. Ya kalau ibu lagi main ya pakai pembalut, ya kudu. Kalau enggak ya belepotan. Enggak. Sebagai tanda, saya malas aja ngelayanin suami. Astagfirullahaladzim. Malas ngelayanin aja udah dosa. Ngebohongin suami. Dosa. Jadi, ya kan? Ya udah kalau memang kepingin nandain bahwa kita lagi haid, ya kan? Ya, karena memang dia bilang, memang sih haid saya agak lama. Jadi biar agak lamain dikit pakai aja pembalut terus. Astagfirullahaladzim. Kalau memang kepingin nandain lagi haid sama suami, ya udah pakai aja cutek. Kalau malu di tangan nanti kata orang, astagfirullahaladzim. Habis ngaji di mana? Habis ngaji di Muzakaroh. Di kaki. Ya kan? Ketika suami mau godain kan, tuh. Ya kan? Ya biru. Ya jempol dulu. Besok telunjuk pink, besok ungu, kan gitu kan. Ya kan, kalau emang 5 hari nunggu sampai 5 warna. Kalau 10 hari atu-atu kanan dulu, kiri. Kan begitu. Silakan. Tapi tolong jangan sampai ada yang menghalangi air wudu ketika kita dalam kondisi siap sholat. Ya kan? Sama kaki. Seringkali kaki ada kaki yang rapet, ada yang kaki begini. Yang kaki rapet, bagus. Tapi hati-hati ketika berwudu, ibu. Kenapa? Suka males. Cuman buka keran. Udah, ya kan? Ada juga bukan karena males. Tapi kalau memaksakan pegang kaki, baliknya susah. Ya kan? Kayak mbak ibu. Ya kan? Udah, saya cuma bilang, "Mbah, kalau memang memaksakan pegang kaki kagak bisa balik lagi, pakai baskom." Baskom yang enggak usah gede-gede. Baskom secukup kaki aja. Isiin sampai mata kaki. Begitu pas kaki, plungin. Ya kan? Itu beres. Karena kasihan kalau yang udah tua. Karena mbah ibu gitu, maksain. Begitu mah, aduh. Aduh, ya kan gak bisa. Udah, kasih aja baskom. Cemplungin, plong. Nah, kalau yang masih sehat-sehat ini, suka males. Pakai gayung, depan, belakang. Kalau kakinya rapet, lebih repot. Karena kan sela-sela harus, apalagi kuku, kaki. Kenapa Rasulullah menyuruh untuk potong kuku? Karena jangan sampai kuku itu menghalangi air wudu. Kalau kuku kaki kan ngikutin jari, ya kan? Ya sehingga apa? Kalau kuku kaki kita panjang, maka kulit di bawah kuku bisa jadi nggak kena air wudu. Kalau yang kakinya begini, agak diuntungkan, karena kalau kakinya begini kan air gampang masuk. Nah kalau yang udah sepuh-sepuh, ya beliin aja baskom kecil. Ya kalau ember kedalaman, nanti susah ngangkatnya. Kalau ember ya kan udah deh ya. Baskom kecil aja. Saya sebab di rumah punya baskom cuman setapak kaki. Udah diisiin. Kalau sampai penuh sesemata kaki. Udah cemplungin kaki kanan, cemplungin kaki kiri. Gak usah pakai bongkok-bongkok. Ya hati-hati. Nah ada lagi masalah wudu ini kan tertib. Ya kan? Tertib berarti harus berurutan. Ini biasanya yang kerja-kerja nih. Wudu di wastafel. Enggak ada sarana wudu. Karena tempat wudunya ada di musola. Campur sama laki-laki. Wudunya di wastafel. Gimana cara mencuci kakinya? Saya sering ketika di beberapa instansi, wudunya di wastafel. Terus kakinya gimana? angkat aja ustazah, ijaim, ngangkat kaki, kan malu ya. Nah pernah ditawarin gini aja, wudu sampai telinga, kakinya di musola, kakinya di musola, bukannya nggak boleh, kalau di rumah nggak apa-apa, ini kan di luar rumah. Kenapa? Karena dari wastafel ke musola kan saya pakai jilbab, berarti jilbabnya di turunin dulu, tangannya di turunin dulu, artinya belum nyampe kaki saya basuh, muka saya udah kering, tangan saya udah kering, maka dianggap tidak berurutan. Akhirnya apa? Begitu sampai di musola, muka saya udah kering, tangan saya udah kering, baru cuci kaki. Kata malaikat mah, cuman cuci kaki. Yang tadi di wastafel, wudu ketinggalan kaki. Di musala cuman cuci kaki. Sholatnya sah gak? Kalau di rumah gak apa-apa. Cuci kakinya di luar aja gak apa-apa. Jadi wudunya di dapur. Cuci kakinya di teras misalnya gak apa-apa. Karena kan bisa di teras dalam maksudnya. Kan gak apa-apa. Kita kan gak tutup-tutup jilbab kan? Masih basah. Karena apa? Berurutan itu berarti anggota sebelumnya harus masih basah. Ya ini bicara masalah wudu. Ya, kenapa? Karena ada lagi nanti, ya, gak hanya masalah syarat dan rukun. Ada kalanya kita malah gak sholat. Ya, ini masih soal haid, darah, nifas. Saya cuma mengingatkan lagi teman-teman, apa disebut dengan nifas? Kapan seseorang disebut nifas? Darah yang keluar setelah melahirkan. Kalau sebelum melahirkan, nifas bukan? Ya, ini udah jelang-jelang mau melahirkan, pembukaan 4, 5, kan keluar darah. Nifas bukan? Nifas bukan? Nifas bukan? Bukan. Pertanyaan saya, sholat nggak? Ya, sholat nggak? Alhamdulillah yang sholat. Yang saya khawatirkan yang kagak sholat. Kenapa? Kan udah keluar darah. Apakah darah yang keluar sebelum melahirkan namanya nifas? Bukan. Namanya haid? Bukan. Namanya apa? Namanya apa? Tanda persalinan. Persis kayak suster saya. Ya kan? Ya, karena pengalaman saya pribadi. Ya kan? Pas visit dokter, saya lagi sholat. Akhirnya gak jadi visit dokter. Saya ditegur, kemana sih? Kamu sholat, saya bilang. Ngapain kamu sholat? Ya sholat lah suster. Ibu kok sholat sih? Nah kenapa? Ibu kan udah keluar darah. Saya bilang, suster, saya mau tanya, darah saya darah nifas bukan? Ya bukan, ibu tuh mau melahirkan. Darah saya darah haid bukan? Ya bukan, orang ibu lagi hamil. Terus namanya darah apa? Itu tanda persalinan. Persis kayak suster saya. Yang namanya tanda persalinan, keluar darah, pasti ada namanya. Dalam Islam namanya darah istihadhah. Darah istihadhah, najis. Tapi wajib sholat gak? Wajib sholat gak? Wajib sholat. Saya wajib sholat, justru saya takut. Malah saya meninggalkan sholat. Apa kata susternya? Tapi yang jibapan-jibapan kayak ibu banyak tuh yang gak sholat. Harusnya yang gak sholat itu dikasih tahu, ibu-ibu belum nifas, ibu bukan haid, ayo sholat minta bantuan Allah. Jangan sampai malah meninggalkan sholat. Harusnya dikasih tahu. Saya titip ya suster buat teman-teman saya yang pakai jilbab, kalau melahirkan di sini, tolong diingatkan sholatnya. Alhamdulillah kita masih hidup sekarang. Yang udah melahirkan 5, kagak sholat. Rakib dan Atid masih mencatat, bolong sholat kamu. Nanti di akhirat kamu akan diminta pertanggungjawaban. Karena ibadah yang pertama kali dihisap, sholat. Mumpung kita masih hidup, ya Allah taubat, ya Allah ampun, ya Allah. Nah yang kita khawatirkan adalah udahlah gak sholat, begitu melahirkan, meninggal. Berarti dia meninggalkan sholat dengan sengaja. Ya kan? Nah ini baru poin yang kedua. Ya kan, tentang masalah hati-hati, sholat adalah ibadah yang pertama kali dihisap. Jangan sampai puluhan tahun kita sholat biar dihisap lulus, tapi ternyata sholat kita banyak yang tidak diterima. Oh ya, lupa saya satu lagi. Apakah pakai mukena syarat sholat? Apakah syarat sholat? Apa syarat sholat? Menutup aurat. Jadi ibu yang pakai mukena, tolong diperhatikan. Mukenanya nerawang nggak? Nah kalau pakai mukena kuping aja kelihatan, ya kan? Yang mukena-mukena dari parasut, mukena-mukena putih, itu kan lehernya kelihatan. Berarti pada saat kita sholat, sah nggak? Sah nggak? Nggak sah. Karena syarat sahnya sholat adalah menutup aurat. Judulnya doang pakai mukena, tapi mukenanya tembus pandang. Ya kan? Itu aurat. Sama dengan yang haji dan umroh. Apakah baju ihram bagi seorang wanita harus putih? Harus putih? Tidak, jangan maksain putih. Kalau ternyata kita pakai baju putih, enggak pakai daleman, begitu kita udah di mikot, niat ihram, ya, baca talbiyah, kelihatan kupingnya, kelihatan lehernya. Haji dan umrohnya tidak sah. Pulang bisa dapat gelar haji, tapi di mata Allah enggak diterima. Kenapa? Syarat sahnya adalah menutup aurat. Apalagi haji, aurat terlihat sama orang. Umroh, aurat terlihat dengan yang bukan mahram, kena dam. Ya kan? Kena denda. Di dunia aja kena denda, apalagi di akhirat. Enggak diterima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.